Maka sebelum kita melanjutkan, kita perhatikan kembali pada ayat yang ke-8. Allah Jalla wa'ala di situ memulai menyebutkan tentang ahlul khair. Ahlul khair adalah mereka dari hamba-hambanya yang senantiasa berbuat kebaikan. Maka di yaumil qiyamah, Allah Jalla wa'ala mensifatkan mereka wujuhun yawma'idhin na'imah. Wujuh, bagaimana telah dijelaskan, merupakan kata dalam bentuk jamak. Apa bentuk tunggalnya? Wajhun nam. Allah sebutkan tentang wajah-wajah mereka, ahlul khair, nam, ahlul jannah. Artinya keadaan mereka yauma idzin, di hari itu, na'imah. Allah katakan mereka itu zatan na'mah, adalah yang memiliki atau merasakan kenikmatan Allah Jalla wa'ala. Na'imat bima ayanat min aqibah amriha wa amilaha as-salih. Mereka telah dapatkan kenikmatan akibat dari perbuatan baik yang telah mereka lakukan di dunia, dan juga amalan solehnya. Maka mereka itu merasakan kenikmatan. Kenapa Allah Jalla wa'ala sebutkan dengan kata atau dengan bagian salah satu tubuh, yakni wajah? Nah, bukankah demikian pada ayat yang ke-8 dan juga ayat yang sebelumnya ketika mensifatkan ahlun nar, Allah juga sebutkan dengan kata wajah. Alaysa kadzalik? Di mana kita dapatkan kata wajah pada ayat yang sebelumnya? Siapa yang bisa jawab? Pada ayat yang kedua, na'am. Wujuhu yawma'idin khashi'ah. Allah sifatkan terhadap ahlun nar demikian. Berulang kembali pada ayat ini, ayat yang ke-8. Wujuhun. Wujuhu yawma'idin na'imah. Mengapa Allah sebutkan salah satu dari bagian anggota tubuh hanya pada wajah? Maka diterangkan oleh Al-Imam Qurtubi rahimahullah, al-wujuh ibarah anil anfus. Itu jawabannya. Kalau kita ditanya mengapa Allah sebutkan salah satu bagian dari tubuh, yaitu wajah, dan bukan badan, dan bukan tangan ataupun kaki, tetapi Allah pilih di situ wajah, maka jawabannya, al-wujuh ibaratun anil anfus. Wajah itu ibarat atau ungkapan dari jiwa, dari tubuh manusia. Maka terwakili atau terungkap melalui bagian yang bernama wajah. Sehingga oleh karenanya Allah sebut wujuhun. Wajah-wajah mereka itu di hari itu na'imah. Merasakan kenikmatan. Atau diterjemahkan bahwa wajah mereka berseri-seri. Artinya menampakkan kegembiraan. Seorang ketika merasakan kenikmatan, kegembiraan akan terpancar pada wajahnya. Sebaliknya ketika dia mengalami kesusahan, maka terpancar pula pada wajahnya. Wajah itu menggambarkan terhadap apa yang ada di dalam jiwanya. Nah, maka wajah bisa senang, bisa susah, itu pengaruh dari jiwa. Nah, sehingga tidak salah kalau dikatakan al-wujuh ibaratin anil anfus. Jika seseorang dapatkan kesenangan, dapatkan tambahan rezeki dan sebagainya, bentuk-bentuk kenikmatan yang ada, maka terpancar jiwanya atau wajahnya itu berseri-seri. Maka diterjemahkan na'imah di situ dengan berseri-seri. Yang asal katanya adalah kenikmatan. Mereka mendapatkan kenikmatan. Sebaliknya ketika dia rezekinya sempit atau mungkin usahanya gagal atau apa yang dicita-citakan tidak tercapai, maka akan terpengaruh pada wajahnya, kisut, lesu, capek dan sebagainya. Maka disitulah kita lebih jauh mengetahui mengapa Allah sebutkan wujuhun dan bukanlah pada anggota tubuh lainnya. Paham kum? Lisa'yiha radiyah. Kata lisa'yiha itu yang kita perhatikan kata sa'yu. Lamnya tambahan. Ha juga tambahan. Maka asal katanya sa'yu. Sa'a yas'a. Artinya berusaha. Ya, dengan jerih payah. Sehingga ada amalan dalam umroh namanya apa? Sa'i. Sa'i karena berusaha. Yang mana amalan sa'i dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa terus begitu berulang sampai 7 kali. Nah. Dikatakan sa'i karena berusaha yang asal usulnya Sayyidah Hajar, istri dari Nabiullah Al-Khalil Ibrahim alaihissalam, berusaha mencari air karena putranya yang tercinta Ismail alaihissalam kehausan. Maka larilah dari lembah Safa ke Marwah, turun begini. Nah, di Safa kelihatan sana ada air. Coba datang ke Marwah. Dari Safa terlihat kalau di Marwah ada air, maka berusahalah lari, berusaha. Sehingga sampai sekarang kemudian ketika lari tadi diberikan tanda hijau. Maka ketika sa'i antara Safa dan Marwah ada amalan bentuk lari di tanda di antara dua tanda hijau, menunjukkan bagaimana Sayyidah Hajar tadi sedang berusaha keras bagaimana untuk mencapai mendapatkan air di lembah Marwah. Sesampainya di Marwah ternyata Fata Morgana tidak didapati air. Seperti halnya kita ketika melihat tempat jauh, kalau lagi panasnya, maka jalan itu seperti yang berair. Ketika sudah kita sampai di sana, ternyata tidak ada airnya. Maka dalam bahasa kita Fata Morgana. Di Marwah kemudian sepertinya di Safa ada air. Larilah balik lagi. Sampai itu berulang sebanyak 7 kali. Amalan tadi dikatakan sa'i karena usaha, berusaha semaksimal mungkin. Maka di sini li sa'yiha li dikarenakan usahanya. Nya yang dimaksud di situ adalah kembali kepada kata apa? Ha, li sa'yiha. Bukan lisa'yihi. Kalau lisa'yihi berarti mudzakkar. Berarti bentuk katanya laki-laki. Tetapi di sini ha berarti mu'annas, berarti perempuan. Maksudnya kembali kepada kata apa? Wujuhun. Kembali kepada kata wujuh. Kenapa wujuh tergolong kata mu'annas, jenis perempuan? Tidak ada tak marbutah di situ. Karena bentuk kata jamak. Maka kata jamak itu tergolong mu'annas. Mana buktinya kalau jamak itu muannas? Perhatikan kata wujuh itu. Kalau tadi sudah kita sepakati jamak, maka na'imah itu muannas, mensifatkan wajah. Kalau bukan muannas, niscaya na'im. Tapi karena perempuan, na'imatun. Iya. Perhatikan pada kata na'im, na'imah. Ya. Sehingga na'imah mensifatkan wajah tadi harus mengikuti. Kalau yang disifati mu'annas, maka yang mensifatinya pun harus mu'annas. Ketika yang disifati itu muzakkar, maka yang mensifati juga harus muzakkar. Kalaulah wajah itu adalah muzakkar, niscaya akan disebut na'im. Tapi karena wujuh di situ bentuknya jamak, bukan hanya satu wajah, tetapi wajah-wajah mereka, orang-orang yang beriman, yang bertakwa tadi, di hari itu na'imatun, dalam keadaan mendapatkan nikmat. Kenapa mereka mendapatkan nikmat? Liza'yiha, karena usaha jerih payahnya. Jerih payah dari wajah-wajah orang-orang yang beriman tadi, radiyah, dalam keadaan mendapatkan ridha dari Allah. Maka bukan radhi, tetapi radiyah. Untuk menyesuaikan lagi, bukan radhi, tetapi radiyah. Seandainya itu muzakkar, niscaya radhi. Tapi karena mu'annas, maka jadilah radiyatun. Cuma kalau kita matikan tanwinnya, maka kita baca radiyah. Lisa'yiha radiyah. Artinya, li'amaliha alladhi amilathu fid dunya. Disebabkan karena usahanya, maksudnya amalannya yang telah dia perbuat fid dunya, selama di dunia. Radiyah, mendapatkan ridha, maksudnya mendapatkan ridha tadi fil akhirah, di akhirat kelak. Hina u'tiyat al-jannah bi'amaliha, tatkala diberikan oleh Allah baginya al-jannah bi'amaliha, dengan sebab karena amalannya. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Antum cari kata na'imah. Sudah diketemukan kata na'imah di dalam tafsirnya. Kita lihat tafsirnya. Na'imah ay qad ja'al 'alaihim nahratan na'im. Nah, mustalah wujuhahum, dan jadilah bersinar wajah hati mereka, wasarru ghayata surur, dan mereka pun bisa merasakan dengan kegembiraan yang benar-benar luar biasa. Ghayatu puncak, ghayatu surur, as-surur, kegembiraan, kesenangan. Puncak dari kegembiraan, kesenangan, fawujuhuhum yawmal qiyamah. Maka demikianlah keadaan wajah-wajah mereka di yawmal qiyamah. Kemudian kata beliau melanjutkan menafsirkan li sa'iha. Yang tadi telah diartikan bahwa dengan sebab usaha mereka, usahanya. Kata beliau alladhi qaddamathu fid dunya min al-a'malis salihati. Apa yang telah qaddamat, telah dipersembahkan, minal amalis salihah, dari amalan-amalan salihnya, di dunia, ketika di dunia mereka mendapatkan hasil beriman kepada perkara yang gaib, beriman dengan setiap apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, maka kemudian dia jalani itu dengan ketekunan, kesabaran, keikhlasan, dengan keimanan, karena yakin adanya hari akan dibalasi amalan, hari adanya perhitungan. Wal ihsan ila ibadillah, dan disebabkan mereka telah persembahkan al ihsan ila ibadillah, perbuatan baik mereka kepada hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah mereka dapati apa yang telah Allah janjikan. Kemudian kata beliau melanjutkan radiyah. Kata beliau rahimahullah, iz wajidat thawabuhu muddakhiran mudha'ifan. Ketika itu didapati pahalanya itu mudhakhiran, pahalanya itu tersimpan, mudhaifan, berlipat ganda. Nah, Allah simpan sengaja di akhir, sampai di akhirat kelak. Tinggal kemudian menguji dari hamba-hambanya setiap yang beriman, beramal saleh tadi, apakah dia terus langsungkan itu, apakah terhenti karena menurutnya belum ada balasan untuk ganjaran di sisi Allah yang terlihat oleh kasat mata. Tidak demikian, tetapi dia terus lakukan karena dia yakin pahala itu pasti Allah telah siapkan. Wujudat tawaduhu mudahiran, pahalanya tadi tersimpan, mudahifan, dan bisa pula pahala tadi dilipat gandakan oleh Allah. Fahamidat uqbahu, sehingga akhir kehidupannya dia terpuji. Uqbahu yakni akibatnya tadi, hamidat, dalam kondisi terpuji. Wa hasala laha kullu ma tatamannahu, dan kemudian dia dapati apa yang dia idam-idamkan, apa yang dia alang-alangkan selama ini terwujudlah ketika dia sudah memasuki kampung akhirat. Di sana ada tempat untuk dihitung amalan dan tidak ada lagi tempat untuk beramal. Wadhalika annaha fi jannah, maka yang demikian itu tidak lain tempatnya adalah fi jannah, di jannah ya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya pada kelanjutan ayat berikutnya, fi jannatin aliyah, li sa'yiha radiyah, fi jannatin apa? Aliyah. Kalau disebut fi jannatin alim, boleh apakah tidak? Aliyah itu maknanya tinggi. Naam. Bentuknya muannas. Lah kalau bentuk mudzakkarnya, bentuk lakinya adalah alim. Bolehkah ketika disebut fi jannatin alim? Tidak boleh. Kenapa demikian? Karena harus mensesuaikan dengan apa yang disifati. Yang disifati jannah, jannah itu muannas. Di sini kita bisa tahu muannas karena ada ta marbutah, maka yang mensifatinya pun adalah muannas, yakni aliyah. Fi jannatin aliyah. Allah akan tempatkan dia di jannahnya yang aliyah. Kata lain dari aliyah atau sinonimnya adalah murtafi'ah. Murtafi'ah itu tinggi. Nah, sejajar makna aliyah dengan murtafi'ah. Kalau ditanya kenapa jannah itu disifatkan tinggi, apa jawabannya? Liannaha fawqas samawat. Karena memang tempatnya jannah di atas langit-langit yang ada. Langit berapa lapisan? 7 lapisan. Nah, di atasnya jannah, di atasnya sekian langit tadi, jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka layak apa tidak dikatakan aliyah? Nah, memang layak untuk dikatakan demikian. Liannaha fawqas samawat. Maka itu jauh, berikan catatan pada antum. Kenapa dikatakan tinggi, aliyah? Maka tulis di situ. Karena tidak cukup kadang untuk mendengarkan saja. Dengar, ingat sebentar, tetapi mungkin 1-2 hari lupa. Atau kajian depan, kajian berikutnya sudah lupa sama sekali. Tapi begitu ada catatan-catatan yang perlu dibubuhkan, misalnya tidak hilang seterusnya insyaAllah. Fi jannatin aliyah. Aliyah artinya murtafi'ah. Kenapa dikatakan aliyah? Karena fawqas samawat. Ada pendapat lain mengapa dikatakan aliyah? Karena aliyatul qadar. Karena memang tinggi kadarnya. Apa bedanya dengan yang pertama tadi? Kalau yang pertama kan mensifatkan tempat ya. Tempatnya di atas langit yang ketujuh. Posisi tempat. Tapi ada yang bilang, ada yang berpendapat dari kalangan salaf bahwa aliyatul qadar, yakni karena tinggi kedudukannya. Lianna fiha ma tashtahil ma tashtahihil anfus wa talabbul a'yun. Karena di dalamnya memuaskan apa yang diinginkan oleh jiwa dan pandangan mata pun menikmati kelezatannya, sehingga dikatakan tinggi kadarnya, terpuaskan, tersampaikan apa yang belum pernah dia rasakan kepuasan tadi selama di dunia. Wahum fiha khalidun, dalam keadaan mereka di dalam jannah itu kekal selama-lamanya. Allahumma ja'alna min ahliha. Semoga Allah jadikan kita termasuk dari ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat sambil kita jalan, kita lihat pula apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di agar sama-sama. Nah, antum perhatikan kata fi jannah. Fi jannah jami'atun li anwa'in na'im kulliha. Orang yang telah melakukan amalan yang saleh, Nah, mereka mendapatkan pahala yang tersimpan dan juga dilipat gandakan dari tidak ada lain tempat dari jannah. Jannah itu kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, jami'atun, merupakan kumpulan li anwa'in na'im kulliha, terhadap segala macam kenikmatan seluruhnya. Itulah jannah. Jannah jami'atun di anwa'in na'im kulliha. Antum berikan tanda di situ dalam tafsiran yang antum memiliki. Nah, semakin menambah pengetahuan kita terhadap makna jannah. Jami'atun li anwa'in na'im kulliha. Aliyah. Kata beliau melanjutkan, jannah tadi aliyah, tinggi. Fi mahalliha wa manaziliha. Tinggi dari sisi mahalliha, kedudukannya. Wa manaziliha, dan dari sisi tempatnya. Ini bagaimana itu telah disebutkan. Kalau tempatnya ada di atas langit ketujuh, kalau dari sisi mahalliha, kedudukannya adalah kadarnya. Fa mahalliha fi a'la illiyin. Maka beliau terangkan tentang masalah kedudukan tadi. Fa mahalluha fi a'la illiyin. Maka kedudukannya adalah di tempat yang paling tinggi. Sehingga dikatakan surga illiyin. Fi a'la illiyin. Wa manaziluha masakin aliyah. Sementara tempatnya adalah masakin aliyah, tempat yang tinggi. Laha ghurafun, yang mana tempat itu memiliki ghuraf. Ghuraf itu kamar, bilik. Itu bentuk kata jamak. Bentuk tunggalnya apa? Ghurfatun. Nah, jamaknya ghuraf. Antum mencari kata ghuraf. Ini sampingnya ghurfah. Nah, kayak begini ini jangan dilewatkan. Nah, jadi catatan tadi dibubuhi dengan catatan-catatan yang diperlukan. Laha hurufun, memiliki kamar-kamar. Wa min fawqil huraf, hurufun madniyatun. Dan dari atas kamar-kamar itu juga ada kamar-kamar lagi madniyatun, yang terbangun. Yasrifuna minha, memuliakan, mereka memuliakannya. Ala ma a'addallahu lahum minal karamah, mereka melihat dari tempat tinggi itu kemuliaan. Mereka melihat dari tempat yang tinggi tadi kemuliaan yang telah Allah sediakan untuk mereka. Sebagaimana firman Allah Jalla wa'ala pada surat Al-Haqqah ayat yang ke-23, kutufuha daniyah. Kutuf, buah-buah. Kutufuha, buah-buahnya itu daniyah, dekat. Dengar yang begini. Ya. Apa kabila kabila kabila banyak buah-buahan yang lezat. Al-Musmirah bisimari hasanah, tumbuh dengan baik. As-Sahlah At-Tanawi sahlah, mudah untuk tanawi, untuk dijaga, dicapai, dipetik. Tidak perlu ngayuh pakai sanggup begini, tidak perlu. Iya, atau resman begini, pegangan lagi, tidak perlu. Kalian ambil gini, apa yang kamu mau kan langsung. As-sahma at-tanawi bihaitu yanalu laha ala ayyi halin kanu. Dimana kalian menggapainya tadi ala ayyi halin, dalam kondisi bagaimanapun kanu, kalian itu. Sehingga layak tajuna, yani layak tajuna an yas'adu syajara, sehingga kalian tidak perlu manjat pohon. Yas'adu syajara, tidak perlu manjat pohon. Al-yas'asi alihim minha tamara, atau merasa sulit mengambil salah satu buahnya. Ini kalau senyata ada kejauhan, tidak perlu ini, tidak perlu tenaga repot-repot, tinggal celok. Nah, ada di sini, di dunia, barangkali di apa namanya tempat apa kebun ini, maka tidak ada yang bisa dibayar karena berkaitan dengan dunia. Oleh karena itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, laisa fil akhirah mimma fid dunya illa al asma faqat. Laisa fil akhirah, tidak ada sesuatu pun yang ada di akhirat itu, mimma fid dunya, dari apa-apa yang ada di dunia, illa al-asma faqat, kecuali sekedar nama-nama saja. Nama memang bisa sama, tapi sifatnya berbeda antara di akhirat dengan di dunia. Makanya mahalnya jannah, bagi dengan mahalnya dunia, ya, anggur sebagainya. Dan cara pengambilannya pun disifatkan sahla at-tanawun, dengan mudahnya kalian memetiknya. Kutuh Tuhan Tuhan, berikutnya ayat yang ke-11, la tasma'u fiha laghiyah, kalian tidak mendengar fiha, di dalamnya. Ha tadi kembali kepada, kembali kepada jannah. Fiha maksudnya fil jannah. La tasma' fiha, engkau tidak dengarkan sedikit pun di dalam jannah itu laghiyah. Laghiyah dari kata laghah, laghah itu sesuatu yang sia-sia, lahun. Nah, kenapa laghiyah? Kau mu'annas di situ? Karena dalam mereka menyesuaikan tadi, menyesuaikan kepada kepada wujud ataupun kepada jannah. La tasma'u fiha laghiyah, engkau tidak dengarkan sedikit pun di dalam jannah itu sesuatu yang omong kosong, sesuatu yang tidak berguna, tidak bermanfaat, laghiyah. Sebagaimana ayat Al-Quran tentang masalah nyanyian dan musik pada surat Luqman, wa minan nasi man yashtari lahwal lahwal hadith. Nah, ada dari manusia itu ada yang memperjualbelikan ayat Allah subhanahu wa ta'ala dengan harga yang sedikit. Mereka lakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, ucapan yang omong kosong, yang dipasarkan di situ adalah nyanyian dan musik. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, wallahi la ilaha illa huwa al-ghina, beliau sambil bersumpah tidaklah memasukkan pada ayat itu melainkan al-ghina, yakni nyanyian. Berkata Al-Farra, ini perlu ditulis. Berkata Imam Al-Farra dan Al-Akhfash menafsirkan la tasma'u fiha laghiyah, katanya adalah la tasma'u fiha kalimatun laghin, yang tidak kata-kata yang percuma, tidak dengan kata-kata tersebut ada 6 makna, ada 6 makna. Ahaduha, yang pertama, yakni kadiban wa buhtanan wa kufran billahi azza wa jalla. Pendapat pertama ini pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, menafsirkan laghiyah yakni kadiban, kata yang dusta, buhtan, ngada-ngada, wa kufran, bentuk ngada, kufur billahi azza wa jalla, terhadap Allah azza wa jalla. Nanti kalau ingat insyaallah pada kajian depan akan saya tanya apa makna laghiyah, sebanyak 6 makna, sebutkan satu persatu. Pendapat yang kedua, la batilun wala ithmun. Pendapat ini pendapatnya Imam Qatadah rahimahullah. La batilun, tidak ada kebatilan. Wala ithmun, dan tidak ada dosa. Ini pendapat yang kedua, atau makna yang kedua. Asfalis, yang ketiga, annahu asyatam. Pendapat ketiga ini pendapatnya Imam Mujahid rahimahullah. Beliau menafsirkan al-laghiyah yakni syatam, celaan atau cacian. Ar-rabi'ah, yang keempat, pendapatnya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, laghiyah yakni ma'asiyah, ma'asiyah kepada Allah. Pendapat yang kelima, al-khamis, la yasma'u fiha halifun yahlifu bikadzib. Pendapat ini pendapatnya Al-Farra. Kata beliau, la yasma'u fiha, dia tidak dengarkan padanya halifun, orang yang bersumpah, yahlifu bikadzib, dengan sumpah yang dusta. Tidak didengarkan padanya sumpah dengan sumpah yang dusta. As-sadis, yang keenam, la yasma'u fi kalamihim kalimatun bilawin, yang mana tidak didengarkan pada ucapan mereka itu kalimatun bilawin, kata atau kalimat yang sia-sia. Kenapa demikian? Beliau lanjutkan, li'anna ahlal jannah la yatakallamuna illa bil hikmah, karena ahlul jannah tidaklah mereka itu berkata, berbicara kecuali dengan hikmah. Wa hamdallah, dan mereka memuji Allah atas dasar apa mereka memuji Allah? Ala ma razaqahum minan na'imid da'im, atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa kenikmatan yang berkesinambungan terus menerus tidak berhenti. Pendapat ini pendapatnya Al-Farra juga. Dan sekali lagi dari 4-6 pendapat ini yang terbaik, ahsanha, yang terbagus adalah pendapat yang ke-6. Kenapa? Karena mengumumi dari apa yang sudah disebutkan. Saya ulang pendapat yang ke-6. La yasma'u fi kalamihim kalimatun bilawin. Mereka tidak dengarkan dalam pembicaraan mereka itu kalimat yang sia-sia. Kenapa? Lianna ahlal jannah, karena ahlal jannah la yatakallamun illa bil hikmah, tidaklah berbicara kecuali dengan hikmah. Wa hamdallah, dan mereka memuji Allah ala ma razaqahum, atas rezeki yang diberikan kepada mereka minan na'imid da'im, dari kenikmatan yang terus menerus yang berkesinambungan. Dan semakin pahamlah kita dengan penjelasan para ulama, diantaranya Al-Imam Al-Allamah Al-Qurtubi rahimahullah, la tasma'u fiha laghiyah. Berikutnya ayat yang ke-12, fiha aynun jariyah, fiha aynun jariyah, padanya, kembali kepada siapa? Ha, fiha, kembali ke jannah. Aynun, aynun itu pada arti dasarnya mata, tapi maksudnya di sini mata air. Dan karena ain itu bisa berarti beberapa makna. Ain letter lock-nya mata. Bisa pula berarti mata air seperti pada ayat ini. Atau bisa berarti dirinya. Dia datang dengan diaini, diainihi. Dia datang dengan sendirian, bi'ainihi, dia datang dengan sendirinya. Ainun jamaknya uyun atau a'yun. Nah, jariyah artinya mengalir, artinya adalah mengalir. Kenapa pemuandas kota tiga saja disebut jari, kan mudzakkar, karena menyesuaikan pada kata ainun. Nah, mata air itu maka walaupun mudzakkar maka dia muannats. Nah, termasuk anggota tubuh yang berpasangan itu muannats, maka dua. Nah, telinga dua, tangan dua, yadun, rijlun, ya. Nah, ujungan. Nah, fiha aynun jariyah, di dalam jannah itu ada mata air yang terus mengalir tanpa ada hentinya. Mereka mengalirkannya sesuai dengan yang dia kehendaki, tidak memerlukan untuk menggali tempat penampungan air, dan tidak pula perlu adanya parit. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam syairnya An-Nuniyah, anharuha fi ghairi ukhdudin jarat subhana mumsikiha aynin fayubani. Sungai-sungainya mengalir tanpa parit, maha suci yang menahannya sehingga tidak mengalir kemana-mana. fiha sururun marfu'ah, di dalamnya pula ada surur. Surur jamak dari sarir, ranjang. Nah, karena jamak maka marfu'ah dan bukanlah marfu'. Fiha sururun marfu'ah, padanya ranjang yang tinggi. Dipanjutan yang ditinggikan. Wa akwabun maudu'ah, dan juga adanya akwab. Akwab kata jamak dari kata kub. Dari kata kub. Kub itu artinya adalah gelas minum yang besar. Berkaitan dengan surur yakni dipan tadi, ada riwayat menyebutkan irtifa'uha qadra ma baina as-sama'i wal ard, ketinggiannya seukuran antara langit dan bumi. Wa aqwabun mawdu'ah, wa aqwab yakni abariq, ibriq yakni kendi atau tempat air. Malahu urwa wa khurtum, yang memiliki apa namanya itu pegangan, nah, dan ada belalainya seperti ini, maka itu dinamakan dengan kibrit. Sedangkan kub, kub adalah ina laisalahu urwa wa la khurtum, bejana yang tidak punya pegangan, tidak punya pula belalai tadi, maka dinamakan kub. Nah, gelas minum yang besar. Wa aqwabun mawdu'ah. Nah, mawdu'ah adalah yang didekatkan. Didekatkan. Semua diberi, dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala bagi ahli jannah. Kapan saja mereka menginginkan, mereka bisa minum dari gelas-gelas tadi. Wanamarik masfufah. Wanamarik, namarik itu artinya bantal-bantal kecil, bantal-bantal kecil itu namanya namarik. Dan itu kata jamak. Bentuk tunggalnya adalah namruqah. An-namruqah itu wisadah saghirah. Namruqah wisadah saghirah, bantal yang kecil. Atau bisa juga dinamakan at-tinfisah. At-tinfisah. Walamariqu masfufah, bantal-bantal yang masfuf. Masfuf artinya tersusun dengan rapi. Masfuf dari kata sof. Sof itu karena terbaris, tersusun dengan rapinya. Maka kata namari karena jamak jadilah masfufah. Masfufah. Untuk melihat kembali, ketika didapati jamak maka yang di sifatnya tadi juga mengikutinya. Wa namariku masfufah. Wa zarabiyu mabfufah. Dan zarabi, zarabi adalah kata jamak. Bentuk tunggalnya adalah zurdiyah. Bentuk tunggalnya adalah zurdiyah. Apa zarabi? Zarabi adalah maknanya permadani. Al-bustu. Az-zarabi al-bustu. Kata Abu Ubaidah rahimahullah. Zarabinya tadi mabfufah. asalnya mabsus, mabsus artinya terhampar, terbentang. Tapi karena jarak dijamak jadilah mabsusa, terbentang. Ada yang menyatakan mutafarriqa fil majalis, apa terhampar di berbagai tempat. Nah, apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, kita lihat bersama. Kita sampai tadi pada kata qutubuha damiyah. Kemudian kata beliau, la tasma'u fiha, engkau tidak dengarkan padanya, ay al-jannah laghiyah, yakni kalimatun laghun wa batilun, adalah kata yang sia-sia dan kata yang batil. Fadlan anil kalamil muharram, apalagi kalim, perkataan yang diharamkan. Kalimat atau pembicaraan yang sia-sia itu adalah tidak ada, apalagi pembicaraan yang haram, sama sekali tidak ada di dalam jannah. Bal kalamuhum kalamun hasan, bahkan pembicaraan mereka adalah pembicaraan yang baik, nafi'un, bermanfaat, mustamilun ala zikrillah, yang terkandung padanya zikir kepada Allah Jalla wa'ala. Wa dhakara ni'amahu al-mutawatir alaihim, dan Allah Jalla wa'ala sebutkan kenikmatan mereka yang terus berturut-turut kepada mereka. Alal adabil mustahsinah bainal muta'asirin, menurut adab yang baik. Nah, adab yang baik, al-muta'asirin alladhi yasurru qulub wa yasrahu sudur. Nah, yang menyenangkan hati dan melapangkan dada. Fiha aynun jariyah, wa hadha ismun jinsun, ini merupakan kata jenis, yakni maksudnya fiha al-uyun al-jariyah, padanya mata air yang mengalir. Allati yafjurunaha wa yusrifunaha kaifa sya'u, yang mereka bisa alirkan tadi sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Wa ana aradu, dan kemanapun yang mereka inginkan. Fiha sururun marfu'ah, padanya dipan-dipan yang ditinggikan. As-surur jama' sarir. Apa sarir? Al-majalis al-murtafi'ah fi zatiha, tempat duduk yang tinggi zatnya. Wa bima 'alayha min al-furush al-layyina al-wati'ah, dan dengannya pula adanya permadani yang lunak, yang empuk. Wa akwabun mawdu'ah, dan gelas-gelas yang didekatkan, yakni awanun mumtali'ah min anwa'il ashriba al-ladhidah, wadah yang penuh dengan sekian minuman yang melezatkan. Qad wudi'at baina aydihim, yang telah diletakkan di hadapan mereka. U'iddat lahum, telah disediakan buat mereka. Wa sarat tahta talabihim wa ikhtiyarihim, yatufu biha 'alaihim wildanun mukhalladun. Dan kemudian mereka diitari oleh para pemuda yang tetap muda. Nah, tidak tua dan tidak bisa tua. Nah, mereka dikitari oleh orang apa di sekelilingnya. Wa namariku masfufah ay wasa'id, wasa'id jamak dari wisadah, yakni bantal-bantal, minal harir wal istabrak wa ghairihima, yang terbuat dari sutra dan istabrak sejenis harir. Makanya oleh karenanya kaum laki-laki terlarang untuk memakai pakaian yang terbuat dari sutra di dunia, karena itu pakaian di jannah. Siapa yang melakukan itu di dunia, maka dia tidak ada bagian nanti di akhirat kelak. Maka pakaian yang terbuat dari sutra itu akan dinikmati di dalam jannah. Dan demikian pula istabrak wa ghairihima, dan selain dua bahan tadi, mimma la ya'lamu illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Qad saffat lil julus wal ittika alaihim, telah tersusun terbaris pada duduk dan bersandarnya mereka. Wa qad urihu an yad'uha, dan mereka merasa nyaman meletakkan badan atau tubuh mereka padanya. Wa yasuffuha bi anfusihim, dan tersusun diri-diri mereka dengan baik. Wa zarabiyyu mabsuusah, az-zarabi hiya al-bastu al-hisan, yakni permadani yang bagus. Mabsuusah artinya mamlu'a biha, majalisuhum min kulli janib, terpenuhi majelis mereka dari sekian sisi yang ada. Kemudian Allah Jalla wa'ala melanjutkan pada ayat yang ke-17. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidak, itu pada kata la. Afala. Tidakkah mereka yang turun, tidakkah mereka itu memperhatikan, melihat, ilal ibil, kepada unta, kaifa khuliqat, bagaimana unta tadi diciptakan. Nah, disebutkan oleh para mufassirin, tatkala Allah Jalla wa'ala menyebutkan perkaranya ahlud darain, dua penduduk, alaysa kadzalik, dari awal ayat terkait dengan ahlun nar, kemudian dimulai pada ayat yang ke-8 Allah berbicara tentang ahlul jannah. Tatkala Allah sudah sebutkan kedua penduduk tadi, ta'ajjab al-kuffar min dhalik, maka kaum kuffar terheran-heran dengan apa yang Allah beritakan tadi. Fakadzabu wa ankaru, maka sikap mereka adalah apa, kemudian menerima, tapi fakadzabu, mereka mendustakan, wa ankaru, maka mereka ingkari. Sudah disifatkan sampai sedemikian oleh Allah, bukan menghasilkan hasil yang baik, tetapi kazzabu wa ankaru, mereka dustakan dan mereka ingkari. Allah pun belum berhenti untuk berusaha mengingatkan mereka. Fadzakkarahumullah sun'atahu wa qudratahu, maka Allah ingatkan lagi mereka terhadap ciptaannya dan kekuasaannya. Maka Allah mulai pada ayat ke-17, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah mereka kufar tidak memperhatikan terhadap yang namanya ibil, unta? Nah, diterangkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah, mengapa Allah sebutkan salah satu ciptaannya dari kalangan makhluknya, yaitu binatang yang namanya ibil, apa, unta. Siapa yang bisa jawab sebelum dijawab? Mungkin antum ada yang bertanya, cuma kadang-kadang tidak terlontar. Kenapa ayat ini Allah sebutkan ibil? Ya, sekian banyak ciptaan Allah. Maka jawabannya, li'annaha katsiratun fil Arab, karena binatang ini adalah banyak di jaziratul Arab, khususnya di masa Rasul sallallahu alaihi Wasallam. Maka Allah berupaya berikan contoh salah satu tanda kekuasaannya, salah satu dari makhluknya, apa yang bisa mereka lihat, bisa mereka gambarkan. Coba perhatikan al-ibil. Allah Jalla wa'ala ingin membuktikan bagaimana keberadaan ibil. Dia itu apa, mengemudikan. Nah, dan juga kemudian dia membungkukkan berlutut. Nah, wayanhaduhu, dan kemudian dia bangkit. Nah, ketika dia mau dinaikkan atau diangkat muatan ke atas punggungnya, apa yang dilakukan oleh unta? Dia membungkuk. Nah, setelah itu ketika dia bangkit, dia tidak perlu bantuan yang lain. Sudah berat, sudah dikasih muatan, dia kemudian berdiri seperti ini. Yang berbeda dengan binatang-binatang yang lainnya. Maka di sini Allah Jalla wa'ala hendak menunjukkan salah satu bukti kekuasaannya, apa yang mereka bisa lihat langsung. Nah, yaitu al-ibil. Sekaligus kata Syekh Ibn Taimin rahimahullah berdasarkan ayat ini sebagai taubih. Taubih itu celaan. Maksudnya apa? Allah mencela mereka yang mengingkari apa yang telah Allah kabarkan tentang yaumul qiyamah, tentang pahalanya, tentang hukumannya. Allah mengingkari atas sikap berpalingnya mereka dari memperhatikan tanda-tanda kekuasaannya. Nah, Allah hendak mencela mereka. Maka Allah mulai dengan unta, karena kata Syekh Ibn Taimin rahimahullah, mayoritas yang bergaul dengan manusia pada waktu itu adalah unta. Mereka menungganginya, mereka memerah susunya, mereka makan dagingnya, mereka manfaatkan bulunya, dan berbagai manfaat yang lainnya. Maka Allah tidak kasih contoh yang lain-lain yang belum bisa terjangkau oleh pikiran mereka. Langsung apa yang kelihatan dengan mata. Nah, seperti Allah sifatkan jannah, jannah tajri tahta al-anhar. Oh, bahwa jannah itu di bawahnya sungai-sungai yang mengalir, supaya mereka bisa menggambarkan langsung. Jadi jaziratul Arab, namanya sungai tadi adalah sesuatu yang mahar, apalagi kemudian mengalir dengan deras air-airnya, segar, sehingga mereka berharap kenikmatan seperti itu. Sehingga Allah ketika menggambarkan jannah, jannah tajri tahta al-anhar, dengan maksud mereka sudah bisa menggambarkan, sehingga muncullah keinginan untuk bisa tertarik dengan al-jannah. Maka sebagaimana pula ini Allah ingin memberikan contohkan apa yang mereka bisa bayangkan. Kaifa khuliqat, bagaimana Allah telah ciptakan. Maksudnya kata Syekh Ibn Taimin rahimahullah, tubuhnya yang besar dan berat. Engkau jumpai, kata beliau, unta bisa berjalan dengan jarak yang jauh yang tidak bisa dicapai oleh manusia kecuali dengan kepayahan. Sementara dia, unta, mampu menahannya. Anteng jalannya. Tapi antum mau kuat-kuatan sama unta? Nah, unta bisa nyimpen air di sini. Jadi kalau dia bisa minum air di telaga gitu, nyedot. Bukan kemudian dilek semua masuk perut, tapi disimpan sini untuk tenaganya nanti ketika dia jalan lagi haus, tinggal sedikit dari yang di sini masuk perut. Antum lek masuk perut, haus cari lagi ya. Unta tidak perlu cari lagi. Di sini masih ada simpanan di sini. Sekuat bapak untuk berapa kilo untuk jalan. Maka jangan nantang kepada yang namanya unta. Dan engkau jumpai unta mampu membawa beban berat. Ketika dia menjerum, lalu bangkit membawa bebannya, dia tidak butuh bantuan. Padahal biasanya, kata beliau, hewan itu hampir-hampir tidak mampu bangkit jika dia diberi beban ketika sedang menderum. Apa menderum itu? Ya, ya duduk tadi itu ya. Duduk berlutut tadi. Tetapi unta ini Allah Jalla wa'ala berikan kekuatan dan kemampuan untuk kemaslahatan manusia. Karena manusia tidak mungkin mengangkat beban ke atas punggungnya dalam keadaan unta berdiri karena tingginya. Sehingga dia tahu diri. Tidak sampai antum berpikir ke sana. Coba misalkan unta tadi jekidut begini, tertinggi ini. Ya antum naikkannya repot begini. Tapi dia tahu diri, nunduk gini. Sampai ke sana Allah mengajak berpikir. Naam afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tetapi Allah Jalla wa'ala mudahkan untuk mereka mengangkatnya ketika unta itu menderum. Lalu dia bangkit membawanya. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam surat Yasin. Antum berikan catatan. Di samping ayat ke-17. Lihat surat Yasin ayat 73. Walahum fiha manafi'u wa masyarib. Afala yaskurun. Walahum. Dan mereka mendapatkan atau memperoleh. Fiha padanya. Manafi' manfaat-manfaat. Wa masyarib. Dan minuman-minuman. Afala yaskurun. Tidakkah mereka mau bersyukur? Ada pendapat bahwa ibil taknya dibaca dengan sukun, dengan takhfif ilal ibli. Sementara yang sudah kita tahu dan masyhur adalah dengan at-tasqil, yakni dengan dikasrahkan dari ibil. Dengan baknya yang ditakhfif, maka berarti adalah di situ berarti awan. Nah, berarti adalah awan yang membawa padanya air dan hujan. Tidakkah kalian perhatikan terhadap al-ibli, yakni as-sahab, kaifa khuliqat, bagaimana diciptakan oleh Allah? Maka kata Imam Al-Mawardi rahimahullah, pada kata ibli itu tadi ada dua sisi. Yang pertama adalah yang masyhur, yang dan yang paling tampak mendekati kebenaran, yaitu al-ibil, yakni berarti unta. Sedangkan yang kedua mengartikan dengan as-sahab, yakni awan. Yang jelas, terlepas apakah itu unta ataupun awan, semua tadi dalam rangka menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan manfaat secara umum untuk seluruh makhluknya. Dengan dimaknai unta, maka ajma' lil manafi', terkumpulnya sekian manfaat-manfaat min sa'iril hayawanat, min sa'iril hayawan, dari hewan-hewan yang lainnya. Setidaknya ada 4 manfaat. Manfaat pertama, halubah, air susunya. Halub, halib. Yang kedua, ar-rakubah, ditunggangi, bisa ditunggangi. Yang ketiga, akulah. Akulah bisa dimakan dagingnya. Cuma kalau makan daging unta setelahnya adalah wudu, karena makan daging unta pembatal wudu. Nah, kalau daging kambing, daging sapi, apakah harus wudu? Tidak ada nas yang menyebutkan. Sehingga tidak masalah setelah makan daging kambing atau sapi, selama tadinya sudah berwudu, tidak perlu wudu lagi. Adapun makan daging unta, walaupun tadinya sudah berwudu, maka harus wudu lagi karena adanya nas. Yang jelas, dagingnya halal dimakan. Yang keempat, hamulah. Bisa untuk membawa muatan. Nah. Cukup insyaallah sampai di sini. Nah, waktunya sudah habis. Nah, persiapan untuk apa? Zuhur dan yang lainnya. Nah, itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan pertemuan kali ini, menambahkan satu ayat, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Nah, nanti akan ditanya insyaallah jika ingat. Nah, apa manfaatnya dari al-ibil? Nah, dan kemudian apa penafsiran laghiyah? Nah, antum persiapkan dengan murojaah. Itulah yang bisa kita lakukan, kita bahas pada kesempatan di kali ini. Yang benar adalah semata-mata datang dari sisi Allah, dan apabila ada kesalahan semata-mata kelemahan dari saya pribadi dan dari syaitan. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.